بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبارك الله فيكم أحبتي في الله أخوات الكرام melanjutkan kajian kita dari kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah dengan penjabaran ataupun syarah li fadilati Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pada kesempatan yang sebelumnya telah kita bacakan prinsip yang diajarkan oleh ahli sunnah yang wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut, di antaranya ialah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Termasuk perkara pokok, perkara penting yang harus dipegang kuat-kuat oleh seorang muslim adalah beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir, ketetapan, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Dan baik buruk di sini bukan dinisbahkan kepada Allah, karena bagi Allah semuanya baik. Tapi khairihi wa syarrih, takdir yang baik maupun jelek, yang baik maupun yang buruk adalah dinisbahkan kepada makhluk. Misalnya sakit, kalau menurut manusia kan tidak menguntungkan, atau dengan kata lain buruk. Demikian pula kerugian dalam usaha dan berbagai macam hal-hal yang mengandung kepada keburukan. Hilangnya harta, lenyapnya harta, meninggalnya salah satu anggota keluarga. Berkata Imam Ahmad, wa minas sunnatil lazimah, termasuk salah satu dari sekian perkara pokok agama yang tidak boleh ditinggalkan, allati man taraka minha khaslatan, barang siapa yang meninggalkan sebagian, lam yakbalha wa yu'min biha, yaitu dengan dia tidak menerima dan mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia akan digolongkan bukan termasuk ahli sunnah. Bukan termasuk ahli sunnah. Bermakna dia akan keluar dari daerah ahli sunnah, menjadi ahli al-bid'ah. Dan kebid'ahan seperti yang juga telah dikatakan oleh Syekh, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bermakna mengandung kepada kabair, dosa besar, ada yang dikatakan shagair, bahkan ada yang menghantarkan seorang kepada kesyirikan. Baik, kita masuk kepada poin al-iman bil qadar. Qala rahimahullah, al-imanu bil qadar. Qala syarih, berkata Syekh Rabi hafizahullah, falladhi la yu'min, falladhi la yu'minu bil qadar, seorang yang tidak mengimani takdir, laisa min ahli sunnah, maka dia bukan dari kalangan, bukan digolongkan dari golongan ahli sunnah. Hada, maka yang seperti ini, taraka khaslatan azimatan wa aslan aziman, dia telah meninggalkan sebuah perkara yang besar, prinsip yang besar, min usuli sunnah, dari sekian prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip sunnah. Al-imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Mengimani takdir atau beriman terhadap takdir termasuk salah satu bagian dari rukun iman yang enam. Ruknun min arkanil iman. Rukun dari rukun-rukun iman. Dalla dhalik atau dalla ala dhalik kitabullah wa sunnati atau wa sunnatur rasuli alaihi salatu wassalam. Dan yang menunjukkan bahwa beriman kepada takdir termasuk salah satu rukun dari rukun iman adalah Al-Quran, yang menunjukkan, yang bisa kita jadikan sebagai argumen pegangan bahwa beriman terhadap takdir merupakan perkara rukun, perkara penting, perkara pokok. Ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Di antara ayat yang Allah azza wa jalla sebutkan untuk mengisbatkan, menetapkan bahwa mengimani takdir itu perkara yang pokok, perkara prinsip, pada surat Yasin ayat yang ke-12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab, yaitu kitab yang di situ dikatakan kitab induk, imamun mubin, yang nyata, yaitu pada Lauhul Mahfuz. Qala fa kullu hadithin yahduth, maka segala kejadian yang terjadi, segala kejadian yang terjadi, apakah kejadian tadi kejadian yang menyenangkan, menggembirakan, menguntungkan, ataukah kejadian tadi kejadian yang menyedihkan, merugikan, kejadian tadi berupa kebaikan atau keburukan. Wa kullu aynin, dan segala macam bentuk wujud, berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah, baik yang besar ya seperti langit, bumi, matahari, rembulan, gunung, lautan dan yang lainnya. Qad alimahullahu, Allah telah mengetahuinya. Wasajjadahu fil lawhi al-mahfuz, dan telah Allah tulis di dalam Lauh Al-Mahfuz. Wa hadha min adillatil qadar, dan juga termasuk dalil dari sekian dalil yang menetapkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Wa Jibrilu arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqarrira fi hadha al-liqa usul ad-din wa arkanahu allati yubna 'alayha wa yushadu 'alayha. Dan Jibril diutus Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan dalam perjumpaannya, dalam pertemuannya, yaitu tentang prinsip agama, rukun-rukun agama, pokok-pokok agama, yang mana rukun prinsip adalah sesuatu yang di atasnya dibangun selainnya. Yubna 'alaiha wa yushadu 'alaiha. Jadi dengan perkara yang pokok tadi, dengan perkara yang prinsip, sekian banyak perkara ditopang di atasnya, dibangun di atasnya. Dan barang siapa yang melanggar, barang siapa yang mengingkari perkara-perkara yang pokok, yang prinsip, maka akan runtuh bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Sa'alahu 'anil Islam, di mana Jibril ketika datang menanyakan kepada beliau tentang Islam. Faqal, maka Nabi menjawab, yang dimaksud dengan Islam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam, di sini Nabi tidak menjabarkan tentang definisi Islam, tetapi menjelaskan perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang di situ barang siapa yang berpegang teguh dengannya, barang siapa yang memenuhinya, barang siapa yang tidak melanggarnya, maka dia telah membangun Islam di atas bangunan yang kuat, yang kokoh. Yang pertama, antasyhadu an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salat. Kamu tunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Kamu tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan. Kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal bait. Dan kamu berhaji, yaitu ke Baitullah. Qala mal iman, kemudian Jibril bertanya, apa itu iman? Apa itu iman? Syekh rahimahullah atau hafizahullah mungkin menyebutkan secara makna, adapun mungkin konteks hadis, insyaallah mungkin telah dihafal, yaitu tentang apa? Kedatangan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal Islam, menanyakan perihal iman, menanyakan perihal ihsan. Ketika bertanya, apakah itu iman? Qala an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya. Termasuk di situ seperti Zabur, Taurat, Injil, Wasuhuf. Qala wa kutubihi wa rusulihi, dan mengimani utusan-utusan Allah, ya, seperti Rasul Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa tu'mina bil qadar. Wa tu'mina bil qadar, dan kamu beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih min Allah ta'ala, yang baik maupun yang buruk dari Allah. Sebagian para ulama dalam mensyarah hadis ini memberikan penekanan dari sisi redaksi hadis, ketika disebut antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Kemudian wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Diulang kalimat kamu beriman pada waktu penyebutan apa? Al-Qadar. Wa tu'mina bil qadari khairihi. Dikatakan menunjukkan pentingnya. Menunjukkan apa? Pentingnya yang pertama, dan banyaknya orang yang dalam kondisi mengingkari tentang perkara itu. Sehingga pengulangan kalimat wa tu'mina di sini bukan pengulangan yang dikatakan hasyun, tidak ada guna dan manfaat, tapi sebagai bentuk penekanan. Setelah menyebutkan tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu kalimat kutubihi atau malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mudhaf atau ataf, ya, disertakan kepada antu mina billah. Namun ketika menyebutkan bil qadar, diulang oleh Nabi wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Qala far arkanul khamsatul lati, atau far arkanul khamsah, rukun lima yang pertama apa tadi? Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tuhujjal bait. Rukun yang lima, ghairal qadar mazkurah. Demikian pula rukun enam yang disebut lima di atas tadi, ya, kan harusnya ada enam, yaitu apa? Antumina bi yaumil akhir. Kata Syekh, pada hadis yang disebutkan beliau, antumina billah, perhatikan di situ, wa tu'mina bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadar khairi wa syarrih. Berarti disebut berapa di sini? Ada lima. Qala al arkanul khamsa ghairal qadar madhkurah. Rukun lima yang di sini bukan kemudian takbir yang disebutkan pada penjelasan-penjelasan yang lain. Al-qadar madhkur fi ayatin kama sabak. Takdir yang dimaksud itu tersebut dalam Al-Quran yang telah berlalu. Qala wa qad tusradu usul al-iman fi adadin minal ayat. Kadang disebutkan prinsip-prinsip iman pada sekian banyak jumlah ayat yang ada pada Al-Quran. Di antaranya ialah pada Al-Baqarah. Amanar rasulu, para rasul itu beriman. Bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya. Mir rabbihi, dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya. Amana billah, rasul, orang-orang mukmin semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadin mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan keimanan mereka terhadap para rasul, kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dari para rasul. Waqalu, dan mereka ucapannya mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir, hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Ayat ini barakallahu fikum pada qauluhu la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan satu rasul, seorang rasul, satu dengan yang lainnya. Sementara di dalam ayat yang lain, seperti pada awal juz yang kedua dari surat Baqarah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami berikan satu kedudukan, kemuliaan sebagian atas yang lain. Artinya tidak sama derajatnya. Rasul, kata Allah, tilkar rusulu, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan satu dengan yang lain. Minhum diantaranya ada yang kallamallah. Ada yang menjadi kalimur rahman. Ada rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah. Di antaranya siapa? Nabi Musa, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk Nabi Adam alaihi salam. Baik. Nah, di sini jawaban ketika pada ayat ini la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan, bahwa yang membedakan adalah Allah, ya. Bukan kita. Artinya kita tidak boleh, kalau saya beriman hanya Rasulullah saja, adapun saya mengingkari Musa, saya mengingkari Harun, saya mengingkari Ibrahim, sebagaimana yang barakallahu fikum dilakukan oleh ahlul ahwa. Adapun nabi ini saya tidak mengimaninya. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh membeda-bedakan, ya. Tidak boleh barakallahu fikum membeda-bedakan dalam mengimani bahwa mereka utusan Allah semuanya. Mereka adalah utusan Allah semuanya. Itu jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Adapun bahwa mereka itu satu dengan yang lainnya, tidak sama derajatnya. Yang kata Allah barakallahu fikum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd, ya. Dilebihkan, ada keutamaan satu dengan yang lainnya, maka itu dari sisi Allah. Itu dari sisi Allah. Adapun seorang mukmin tidak boleh dalam mengimani itu membeda-bedakan. Diimani sebagian, diingkari apa? Sebagian. Suma qala fasaqa ahyanan al-qadara, kadang kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah takdir fi nususin mustaqillatin, pada nas dalil yang menyendiri. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusradu hadhihi al-usulu fi siyaqin wahid, dan terkadang prinsip-prinsip ini disebutkan pada satu siap, yaitu satu konteks, satu penyebutan. Wa kulluha dalla 'alaiha kitabu au kitabullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam. Apakah perihal itu disebut pada nas yang tersendiri rinciannya, atau disebut secara menyeluruh prinsip-prinsip tadi? Maka semua tadi ada pada Al-Quran maupun pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadithi Jibril hada. Kalau pada hadis Jibril disebutkan semua prinsip-prinsip tadi, kan begitu, ya, disebutkan semuanya. Baik. Wa kama fi hadith Abdullah ibn Mas'ud, adapun dalam penyebutan hadis Abdullah bin Mas'ud yang insyaallah nanti akan kita bacakan, akan disebutkan pada pelajaran yang setelahnya. Masalah apa? Masalah ketetapan tersendiri, ya. Perihal ketika seorang disebutkan fase, tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam perut ibunya, ya. Dalam perut ibunya, khusus dalam masalah tersebut, apa yang akan ditetapkan, ada pada hadis Abdullah Ibn Mas'ud. Wa rubama ta'ti lamhatan ukhra 'anil qadar, dan mungkin kita akan atau datang rubama ta'ti lamhatul ukhra 'anil qadar nadhkur fi dhalika al adillata insyaallah. mungkin nanti akan ada pembahasan yang lain dalam masalah takdir yang akan kita sebutkan dalil-dalilnya insyaallah. Qala minal usulil lati man taraka minha khaslatan, kata Imam Ahmad, di antara prinsip agama, di antara prinsip agama yang barang siapa meninggalkan salah satunya, yaitu al-iman bil qadar khairihi wa syarrih, meninggalkan dari mengimani, dengan kata lain tidak beriman terhadap apa? Takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Qala fa'adal mu'min an yu'mina bi annal qadar kullahu, bahwa seluruh takdir, seluruhnya, khairahu wa syarrah, yang baik maupun yang buruk, minallah tabaraka wa ta'ala, semuanya dari Allah, ketetapan tadi dari Allah. Wa qad takallama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fil wasitiyah wa ghairiha, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah menjelaskan, ya, menjabarkan, menerangkan seperti salah satu kitab beliau yang cukup dikenal, yaitu Aqidah Wasitiyah, maupun pada karangan beliau yang lain, anil qadari wa annahu darajatun. Beliau menjabarkan, beliau menjelaskan masalah takdir di dalam kitab beliau Al-Wasitiyah maupun yang lainnya, bahwa tentang takdir itu ada tingkatan-tingkatan dalam memahami takdir. Dalam memahami takdir itu dikatakan ada darajat, ada tahapan. Qala fa darajatul ula, tahapan yang pertama, tingkatan yang pertama ialah ilmu Allah, ilmu Allah, al-muhitu bi kulli syai, ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Jadi harus kita yakini segala sesuatu yang terjadi atau yang belum terjadi, dan bagaimana yang belum terjadi kejadiannya. Paham? Jadi kita harus meyakini segala yang telah terjadi, yang belum terjadi, dan bagaimana yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya. Bagaimana apa? Kejadiannya. Wong kadang kita saja kalau sesuatu terjadi, itu kan banyak versi, ya. Misalnya ada suatu kejadian. Ada kejadian, banyak komentator. Oh ini begini, oh itu begitu. Yang sudah terjadi. Menunjukkan apa? Ilmu manusia apa? Terbatas, ya. Terbatas. Ilmu Allah dikatakan muhit bi kulli syai, meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala perkara yang telah terjadi. Demikian pula yang akan terjadi dan yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya. Qala alimallah bi ilmihi al-qadimil azali kulla syai'in min makhluqatih. Allah mengetahui dengan pengetahuannya. Pengetahuan Allah yang dikatakan al-qadim al-azali. Al-qadim al-azali. Yaitu pengetahuan Allah yang dahulu. Yang tidak didahului dengan apapun. Disebutkan bahwa kalimat al-qadim al-azali. Al-qadim al-azali ini maknanya sama. Maknanya sama. Ada pula yang mengatakan makna azal. Istilah al-azalu. Istilah al-azalu. Itu berlangsungnya sesuatu yang telah lalu tanpa ada batasan. Kalau manusia kan dibatasi, ya. Misal barakallahu fikum, pengetahuan misalnya masjid lah, ini akan ada masjid. Masjid ini bangunan ukurannya berapa, kan begitu, ya. Ada pintu berapa, kemudian di depan atau belakang sana, ya? Depan, ya. Ada ruang apa saja, itu kan pengetahuan itu masbukun bil jahl. Kita tahu ini masjid ukurannya begini, kan sebelumnya tidak tahu, faham? Ya. Didahului dengan ketidaktahuan, ya. Nah, pengistilahan bi'ilmihi al-qadim al-azali, Allah mengetahui segala sesuatu tadi tidak didahului dengan seperti itu. Artinya, kalau Allah misalnya mengetahui bahwa si fulan akan lahir tanggal sekian di daerah fulan, nanti umurnya panjangnya sekian, lamanya sekian, dia demikian-demikian, bukan kemudian Allah diberitahu, ya. Paham? Tetapi Allah Maha mengetahui, sehingga ilmunya tidak didahului dengan ketidaktahuan. Maka dikatakan dengan istilah al-qadim al-azali. Meskipun istilah al-qadim, Allah al-qadim, itu penyifatan yang ahlus sunnah tidak menggunakan atau mengkritisi tentang pengistilahan makna al-qadim. Allah itu qadim. Makanya dalam lantunan orang-orang apa? Asy'ariyah. Wujud kidam baqa apa tersebut? Mukhadafatul lil hawadits gitu. Dulu nyanyi gitu ya. Pernah nyanyi gitu enggak? Baik. Itu kan sifat-sifat yang mereka tetapkan. Nah, begitu ya. Allah itu dikatakan zat yang dahulu tidak diawali oleh sesuatu. Paham ya? Itu maknanya dikatakan qadim. Nah, kalau qadim ini bisa nisbi bermakna Allah menggunakan kata-kata qadim berawal dari sesuatu kemudian sempurna dan kembali kepada asal muasalnya. Berarti apa? Qadimnya nisbi. Seperti yang Allah sebutkan di dalam menjelaskan peredaran rembulan. Rembulan kan kalau muncul awal kali namanya apa? Hilal kan begitu ya. Hilal ya. Dikatakan hilal ya, seperti sabit. Naam. Kemudian berkembang sempurna, mengurang, kembali seperti asalnya, seperti qadim, seperti asalnya. Dikatakan wal qamara qaddarna manazilahu, dan rembulan itu kami perjalankan sesuai dengan garis edarnya. Awalnya kecil, membesar, sempurna, bulat kan begitu ya. Menyusut sampai kembali. Coba nanti hari-hari ini kan sudah di penghujung bulan apa? Bulan apa? Agustus apa bulan Februari? Bulan Juli. Hitungannya pakai bulan atau pakai matahari? Bulan Dzulqa'dah ya. Iya. Nah, coba pagi itu salah satu perihal untuk istilahnya mengintai, memantau perubahan bulan ya, dengan istilah ru'yatul hilal. Bulan baru itu bisa dipantau, lihat dulu. Kalau masih tersisa, jangan sampai mengatakan tadi waktu maghrib saya melihat hilal. Ya, hilal bin man kan begitu ya. Tanyakan hilal bin man yang kamu lihat, hilal anaknya siapa yang kamu lihat? Karena sisa rembulan masih tersisa. Ya. Kalau subuh ya, subuh habis sholat subuh nanti antum melihat ya, sebelum matahari terbit di arah timur itu masih muncul rembulan itu seperti apa? Yang dikatakan taubahnya seperti apa ya? Kelapa itu manggar ya. Hatta ada kal urjunil apa? Qadim ya. Hingga dia kembali seperti urjun aneh-aneh atau dikatakan apa? Ya manggar ya. Hah? Jantan pisang. Wong ini kelapa kok. Tahu kan ya? Kalau apa tuh? Kelapa itu kan ketika sebelum keluar, iya mangga kok, iya apa namanya itu, manggar ya, nah, itu kan lurus ya, kerucut seperti pelurunya apa, basoka kan gitu ya, terus merekah, mecah, nanti jadi cikal apa, cikal kelapa ya, sebelum kelapa apa dulu, nah dulu, almuhim, paham ya, nah, itu nanti Kalau sudah tua, bentuknya seperti apa? Melengkung kan gitu ya. Oh, antum luruskan, antum panasi malah kebakar kan gitu. Sama, tetap dia melengkung, paham? Nah, bulan sabit juga seperti itu. Kalau itu masih kelihatan, kok ada yang bercerita, tadi waktu maghrib, saya pantau, saya melihat hilal. Tanyakan saja, hilal anaknya siapa yang kamu lihat kan begitu ya. Wong di sana masih ada kok tadi pagi kan begitu. Kalau masih muncul, barakallahu fikum, berarti sisa hari bulan sebelumnya masih ada. Kecuali kalau sudah tidak, berarti pertanda. Ya, kita kembali. Allah menggunakan kalimat apa? Hatta ada kal urjunil qadim. Ya, kalimat qadim nisbi. Ya. Kembali seperti asalnya. Kembali seperti apa? Asalnya. Sehingga di sini sebagian mengatakan bahwa penggunaan sifat al-qadim itu tidak di atau mendapatkan kritikan. Hanya sebagian mengatakan kalau memberitakan, babul ikhbar, bab memberitakan, paham, memberitakan bahwa Allah demikian, Allah berbuat demikian, beda dengan bab menyifati. Bisa dipahami ini? Kalau masalah menyifati berarti menetapkan Allah bersifat demikian. Allah bersifat demikian. Kalau masalah sifatullah tidak boleh ada yang kemudian merekayasa. Aturan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam apa? Hadis Nabi. Apa yang Allah sifati kita tetapkan. Apa yang Nabi sifati untuk Allah juga kita menetapkannya. Tidak boleh dengan rekayasa. Oh, kalau sifat ini kami melihat sesuai dengan kemampuan kami tidak tepat kalau Allah disifati seperti itu. Contohnya, sifat-sifat Allah yang dikatakan al-ghadab, Allah marah. Nah, kalau dihitung-hitung dengan kemampuan akal kita, ya, namanya marah kan berarti ada emosi, ada begitu, berarti Allah emosi kan begitu ya, jelek kan begitu ya. Nah, itu mereka mengawali dalam menolak sifat Allah karena tidak berangkat dari apa yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah apa? Wal Jamaah. Baik. Qala hafizahullah fa darajatul ula ilmullah al-muhit bi kulli syai' alimallah bi ilmihi al-qadim al-azali kulla syai'in min makhluqatih saghirihi wa kabirih daqiqihi wa jalilih. Allah Maha mengetahui segala sesuatu tadi dari makhluk-makhluknya yang kecil, yang besar, yang lembut, yang di situ tidak nampak maupun yang nampak. Tidak nampak maupun yang nampak. Thumma sajjala dhanika fi kitabin mahfudhin. Setelah Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu, atau ketika Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu, ada di sana perkara-perkara yang Allah catat di dalam kitab yang disebut dengan apa? Lauh Al-Mahfud, yang dikatakan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, yaitu pada Lauhul Mahfud. Nah, darajat yang pertama ini yang disebutkan Syekhul Islam berarti mengandung dua apa di sini? Mengandung dua tahapan. Apa itu? Ilmu Allah. Yang kedua apa? Kitabah wasajjalahu. Atau summa sajjala dhanika fi lawhil mahfud. Pencatatan. Kalau pencatatan atau kitab. Pencatatan atau dikatakan isbatu al-kitab. Maka menunjukkan kepada ilmu Allah. Menunjukkan kepada ilmu Allah. Bahwa Allah mengetahui atas apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfud. Lazimnya adanya pencatatan, adanya apa? Ilmu. Tetapi tentang ilmu Allah tidak melazimkan adanya pencatatan. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami tidak? Jadi, kalau masalah apa yang telah Allah tetapkan berupa ketetapan yang telah ditulis ya, yang berada pada Lauhul Mahfud melazimkan apa? Ilmu Allah. Faham? Tetapi Kalau ilmu Allah tidak mengharuskan adanya di situ pencatatan, dengan kata lain, tidak bisa kita kemudian memastikan dan mengatakan segala sesuatu yang telah Allah ketahui tertulis. Paham sampai di sini? Baik. Qala thumma sajala dhalika fi kitabin mahfuz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qaddarallahu maqadira kulli syai'. Allah menetapkan, Allah mentakdirkan segala sesuatu. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, Allah telah menetapkan, Allah mentakdirkan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, sebelum 50 ribu tahun lamanya. Artinya sebelum penciptaan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun lamanya, telah ada suatu ketetapan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu telah tertulis, tercatat pada Lauhul Mahfudz. Di dalam footnote catatan kaki dikatakan hadits rawahu Muslim dalam Kitabul Qadar dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian redaksi yang ada pada Imam Muslim, kataballah, ya. Kataballah, Allah telah menulis atau Allah mencatat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga pada hadis dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalamu, pertama kali apa yang Allah ciptakan pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah, catatlah. Qala ma aktub, maka pena berkata, apa yang mesti saya tulis. Qala uktub ma yakun, tulis apa yang akan terjadi. Wa ma huwa kain, dan apa yang sedang terjadi. Al-waqi', sesuatu yang dikatakan terjadi. Waqi', kejadian. Ila qiyamis sa'ah, sampai kiamat tiba. Sampai kiamat tiba. Disebutkan dalam pembacaan awwalu ma khalaqallahul qalam, ini ada kaidahnya. Kalau dibaca pertama dengan dhammah, awwalu, maka bacalah al-qalamu. Ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Karena i'rabnya mubtada dan khabar. Al-awwal sebagai mubtada, al-qalam sebagai khabarnya. Dan masing-masing nanti ada maknanya. Dan juga boleh dibaca dengan awwala. Boleh dibaca dengan apa? Awwala. Kalau di fathah awwala, maka fathahlah, nasabkanlah al-qalama. Awwala ma khalaqallahul qalama. Bisa diikuti ini? Tidak harus barakallahu fikum seorang kemudian mau menyamai si bawai, tidak pula harus menyelesaikan misalnya tuhfasani, ya, tetapi kita kemaskan semudah mungkin, ya. Jadi pembacaan kalau dengan awwalu, awwalu itu dikatakan dengan dhamma dan dikatakan sebagai mubtada. Kalimat yang mengawali suatu kata dikatakan mubtada. Jangan sampai nanti, mohon maaf ya, ada yang tanya, mubtada ki apa to, kan gitu ya. Mubtada ki makanan apa, kan gitu ya. Jangan, itu makanannya orang bahasa Arab atau orang-orang dalam kalangan mempelajari tentang apa kaidah grammar bahasa Arab. Jadi jangan dibuat pusing, ya. Tetapi kalau sudah belajar serius memang harus pusing, ya. Paham? Nggih, mboten. Jangan dibuat pusing. Tapi kalau sudah serius mempelajari, harus siap dengan pusing. Ya. Pusing tidak kalau pas belajar itu? Kadang pusing kan, ya? Baik. Kadang bingung, kadang ya diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang. Ya. Baik, harus semangat. Harus semangat. Kemudian, awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Berarti al-awwal sebagai mubtada, al-qalam sebagai apa? Khabarnya. Dan boleh dibaca dengan awwala. Dia sebagai dharf. Keterangan apa? Waktu, adzarf, dzarf zaman. Awwala, yang pertama kali, di waktu itu. Ma khalaqallahu al-qalama, sebagai maf'ul bih. Yang Allah ciptakan pena. yang Allah ciptakan pena. Kan tanya, dzaraf ki apa kan begitu ya? Maf'ul bih itu apa kan begitu ya? Ya, monggo ya, jangan dibuat pusing. Tetapi kalau sudah belajar siap pusing ya. Begitu nggih. Nah, sama juga kita beragama itu dia ya, dibuat mengalir mudah tapi jangan terseret. Paham nggih? Kita itu hidup kan seperti air mengalir itu kan enak ya. Tapi jangan terseret, jangan terbawa arus. Nah, terus bagaimana? Ya harus tahulah ya. Belajar memahami agama ini supaya tidak terseret arus ya. Supaya tidak terseret arus. Adapun maknanya kalau di dhammah awwalu ma khalaqallahul qalam ialah kepada penciptaan pena yang pertama dan muqayyad. Artinya muqayyad bukan mutlak. Kalau mutlak karena hadis ini di akhirnya wa kana arsyuhu 'alal ma. Hadis ini kelengkapannya setelah dikatakan qala lahu uktub, maka Allah berkata kepada pena, tulis, catat. Pena bertanya, fama aktub, apa yang mesti saya tulis? Dikatakan uktub ma yakun wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Dikatakan pula uktub kulla syai. Uktub kulla syai, tulis segala sesuatu ila yaumil qiyamah. Hadis yang dikatakan pada akhirnya wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy-nya, arsy-nya Allah di atas air, menunjukkan bahwa sebelum pena ada makhluk. Ya. Paham? Yo iya, jangan ragu. Ya. Berarti sebelum Allah ciptakan pena sudah ada makhluk, apa itu? Arsy-nya Allah. Makanya dikatakan bahwa kalau dengan awwalu, yang pertama Allah ciptakan pena muqayyad, yaitu dari aqlam, karena aqlam itu banyak. Pena yang dikatakan Allah perintahkan untuk mencatat itu banyak. Bukan hanya satu. Ada pena yang mencatat di situ tentang takdir yang sifatnya seperti pada hadis Abdullah bin Mas'ud, iya. Ketika manusia sudah genap 120 hari, ya. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan tentang apa? Umurnya, ya. Rizkinya, itu juga pena, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tentang aqlam, maka pena yang pertama kali Allah ciptakan pena yang menulis segala sesuatu. Difahami sampai sini? Baik. Adapun dengan membaca awwala dzarf, yang pertama kali ma khalaqallahu al-qalama, yang pertama kali yang Allah ciptakan pena, berarti di saat itu pula Allah menciptakan pena dan tidak ada jeda apapun untuk kemudian memerintahkan tanpa ada tertunda waktu menulis segala sesuatu. Baik. Adapun tentang dengan mengatakan awwalu ma khalaqallahul qalamu adalah dikatakan sebagai bentuk penciptaan pena dari pena-pena yang diciptakan, dan itu bukan yang pertama makhluk, paham ya? Bukan yang pertama makhluk, tetapi terkait dengan masalah pena. Karena makhluk yang Allah ciptakan sebelum pena ada makhluk lain, yaitu apa? Arsy, wa kana arsyuhu 'alal ma. Berarti sebelumnya telah ada makhluk yang Allah ciptakan. Adapun dengan awwala ma khalaqallahu al-qalam, yaitu kali itu Allah menciptakan pena tanpa ada jeda apapun memerintahkan untuk menulis segala apa? Segala sesuatu. Demikian barakallahu fikum tentang penjelasan yang berkaitan dengan pembacaan awwala ataukah awwalu. Tsumma qala fa kataballahu tabaraka wa ta'ala kulla al-ma'lumat, maka Allah mencatat segala perkara yang diketahui, allati 'alimaha bi ilmihi syamil al-muhit fi lawhil mahfuz, di mana pengetahuan tersebut pengetahuan yang meliputi segala sesuatu pada lawhul mahfuz, seperti pada ayat wa indahu mafatihu al-ghaib, maka di sisinya ada kunci-kunci ghaib, ada kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu, semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah zat yang maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah daun-daun yang berguguran illa ya'lamuha, kecuali Allah maha mengetahuinya. Menunjukkan apa? Ilmu Allah itu luar biasa. Sampai daun, daun yang kadang-kadang kita kalau disuruh menghitung, misalnya ada pohon rambutan, ada pohon kelengkeng, suruh ngitung, baru selesai sebelah ini bingung, yang sebelah sana belum selesai, muter lagi, jatuh satu, bingung lagi nambahnya, paham? Nah, kata Allah, Allah maha mengetahui, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula biji yang ditanam di dalam perut bumi atau dalam bumi, wala radbin wala yabisin, tidak pula yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua tadi telah ada pada ketetapannya, yaitu pada Lauhul Mahfuz. Demikian pula qawlu ta'ala ya bunayya, yaitu Luqman berkata kepada putranya, innaha in taku mithqala habbatin min khardal, wahai putraku, sesungguhnya amalan apapun, siapapun ketika beramal, siapapun ketika berbuat, seseorang ketika melakukan suatu amalan, dikatakan in taku mithqala habbatin, kalaulah amalan tadi beratnya, kalau ditimbang itu dikatakan seberat biji sawi, orang kan mungkin akan menyempelekan tentang amal itu, kan demikian. Qala in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin, kemudian dia berada pada dalam batu, qala au fis samawati, atau berada di langit, au fil ard, ataukah di bumi, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan, yaitu Allah akan mengganjar kalau kebaikan, dan Allah azza wajalla akan memperhitungkan jika tidak dimaafkan, kalau itu suatu perkara dosa, maka Allah pun bisa jadi akan menyiksa seorang walaupun perkara kecil. Karena itu tidak boleh seorang meremehkan kebaikan dan juga tidak boleh menyempelekan keburukan. Tidak boleh namanya orang itu menyempelekan kebaikan. Sepele kayak gitu kok, saya juga bisa. Atau menganggap remeh satu dosa yang kecil. Baik. Qala fallahu alimun bikulli syai', Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa dawwana hadhihi al-asya'a kullaha fi lawhil mahfuz, dan Allah mencatat. Allah mencatatnya, Allah mengabadikannya seluruhnya pada kitabnya, yaitu Lauh Al-Mahfuz. Baik, barakallahu fikum. Setelah kita selesaikan poin yang pertama, yaitu darajatul ula, tingkatan yang pertama, maka pada tingkatan yang pertama ada dua perkara, yaitu apa tadi? Ilmun wa kitabatun. Sehingga ini tidak bertentangan dengan penjelasan para ulama yang lain kalau menjelaskan masalah takdir tahapannya ada empat. Apa itu? Ilmun wa kitabatun wa mansyiatun wa khalqun. Baik, karena dua hal yang pertama, ilmun wa kitabatun, ilmu dan pencatatan sudah tertera pada darajatul ula. Artinya, kalau kita ditanya, apa itu takdir? Apa itu takdir? Dan bagaimana kita dalam memahaminya? Maka jawablah bahwa tahapan seorang dalam memahami takdir, yang pertama bahwa ilmullah al-muhit bikulli syai. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kemudian Allah mencatatnya, kitabah. Baik, kita lanjut. Summa darajatus saniyah. Kemudian tahapan atau tingkatan yang kedua, wahiyal iman bimasyiatillah, yaitu beriman kepada kehendak Allah, masyiatullah, al-amati syamilah, yang umum, yang menyeluruh, likulil asya', terhadap segala sesuatu. wa kulli al-muradati allati yasha'uh, dan segala apa yang dikehendaki, yang mana Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Berarti kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu apa? Masyiatullah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menetapkan dan mencatat dalam Lauhul Mahfudz, dan Allah berkehendak. Allah berkehendak. Masalah berkehendak, segala sesuatu dengan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau manusia mempunyai kehendak dan Allah tidak menghendaki, berarti apa? Tidak akan terjadi. Paham tentang masalah kehendak Allah? Dan ini jangan kemudian terus dijadikan alasan, ya. Banyak orang yang berhujjah dengan kehendak Allah. Kalau begitu berarti Allah menghendaki segala sesuatu. Iya. Jawabannya kan begitu, ya. Tidak ada satu apapun yang lepas dari kehendaknya. Lah berarti saya ini tidak sholat, saya ini kalau puasa tidak puasa, saya ini mencuri, saya ini pemabuk, juga kehendak Allah? Iya, juga demikian. Tetapi jangan sampai kemudian orang mengatakan, berarti saya ikut dengan kehendak Allah untuk jadi orang yang jahat, jadi orang bermaksiat. Katakan demikian, ya. Baik, sekarang misalnya orang yang jahat tadi, orang yang gak pernah sholat, orang yang juga tidak pernah puasa, tanya misalnya, Bapak lapar? Lapar. Kalau lapar kemana? Ya cari makan. Kan begitu. Berarti kan nuruti kehendaknya, ya. Ya mestinya kan Bapak lapar, iya. Allah sudah menghendaki lapar. Jadi jangan cari makan. Kan begitu, ya. Paham? Harus dibantah dengan masalah-masalah duniawi. Iya. Urusan-urusan masalah akhirat kadang, apa itu arti sholat? Untuk apa sholat? Kan begitu, ya. Untuk apa beragama, toh juga nanti sama, tidak sama. Makanya kadang orang barakallahu fikum ketika berhujjah, berdalil, berargumen bahwa kalau dengan kesesatan yang dia peroleh sekarang dengan mengatakan Allah sudah menghendaki saya seperti itu, ya tanyakan coba. Tanyakan kepadanya. Misalnya di rumah ada siapa? Ya ada istri, ada anak. Ada makanan tidak? Tidak ada. Terus bagaimana tanggung jawabnya? Ya besok saya harus bekerja walaupun dengan mencuri, ya. Berarti kan dia ada usaha untuk memenuhi apa? Kebutuhan rumah tangganya. Yus, mendingan biar anaknya mati juga gak apa-apa. Kan juga Allah kehendaki. Ya. Toh juga tidak akan mau seperti itu. Nah kenapa dibedakan? Kan begitu, ya. Kenapa dibedakan? Nah itulah berarti manusia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Baik, kita kembali. Tsumma qala, wal imanu bi qudratihi allati yakhluqu biha kullal asya. Kemudian yang berikutnya, mengimani tentang bi qudratihi, dengan takdir Allah yang Allah ciptakan, ya, yang Allah ciptakan, yakhluqu biha kullal asya. Dengannya Allah ciptakan segala sesuatu. Berarti yang keempat apa di sini? Bahwa Allah menciptakan perbuatan-perbuatan baik, buruk. Itu juga ciptaan Allah. Makanya Imam Bukhari menulis kitab, Khalqun min af'alil ibad. Ciptaan Allah berupa perbuatan hamba manusia. Manusia berbuat ini, berbuat itu. Qala min ma'dumin aw majudin sabiqan aw lahiqa saghiran aw kabira qawlan aw fi'lan harakatan aw sukuna. Baik perkara yang tidak ada sebelumnya atau yang ada, yang dahulu maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, ucapan maupun perbuatan, gerakan maupun diam, la tahsul illa bimasyiatillah. Semua tadi tidak mungkin terwujud kecuali dengan kehendak Allah, ya. Kecuali dengan kehendak Allah. Wala tujad illa bi khalqillah, dan tidak ada bentuk dan wujudnya kecuali dengan apa? Ciptaan Allah. Dengan apa? Dengan Allah menciptakannya. Dengan Allah menciptakannya. Wa ijadih, dan Allah mengadakannya. Wa ijadihi iyyah, atau wa ijadihi iyyaha. Bima syi'atihi, dengan kehendaknya. Wa qudratihi, dan dengan kekuatan dan kekuasaannya, allati la yu'jizuha syai'un, kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah apa? Berkehendak. Wa ma'a dzalik, selesai di sini tentang derajat. Berarti dua derajat ini kita simpulkan, yang pertama mengandung apa tadi? Ilmu Allah muhitun bikulli syai, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua apa? Kitabah, adanya catatan. Derajat yang kedua berupa masyiatullah, kehendak Allah. Allah berkehendak. Maka seseorang jika berkehendak tentang sesuatu yang tidak Allah kehendaki, dengan kemampuan apapun juga tidak akan apa terjadi. Paham sampai sini? Kemudian pada derajat yang kedua ada mengandung apa? Mengandung kepada khalqun, kepada penciptaan. Segala sesuatu telah Allah ciptakan. Ya. Segala sesuatu telah Allah ciptakan. Maka tidak ada perkara yang di situ wujudnya, ataupun tidak ada pula sesuatu yang dikatakan keberadaannya, kecuali dengan apa? Dengan penciptaan Allah terhadap perkara-perkara tersebut, di mana Allah berkehendak dan Allah maha mampu, maha kuasa, dan kekuasaan Allah tidak dilemahkan oleh suatu apapun. Sampai sini berarti kadang orang akan mengatakan, berarti ini kita ini kayak robot ya. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah telah menetapkan, mencatatnya, kemudian Allah menghendakinya, dan Allah sudah menciptakannya. Manut-manut saja kan begitu ya. Nah, perhatikan di sini. Qala wa ma'a dzalik, bersamaan itu arsalallahu rusula, Allah mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitab. Yukalliful ibada bi awamirin wa nawahin, Allah membebani. Coba, Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mencatatnya, Allah menetapkannya, berkehendak, dan Allah menciptakannya. Bersamaan itu semua, Allah masih mengutus rasul, yang mana para rasul tadi juga dibawakan, diiringkan padanya kitab, panduan seperti pada Zabur, Taurat, Injil, demikian pula Al-Quran. Yukalliful ibada bi awamirin, Allah membebani hamba-hambanya dengan perintah. Wa nawahin, dan juga dengan larangan. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Kan begitu. Demikian pula wa aqaida, dan juga dibebani untuk adanya keyakinan-keyakinan. Yang ini tidak boleh diyakini. Yang ini batil, yang ini keliru, yang ini yang harus diyakini. Qala wa ibadatin, dan ibadah. Wa masyakala dhalik, dan yang lainnya. Fal muti'u, maka orang yang taat, yuti'u bikhtiyarih wa iradatihi. Seorang yang taat, taat kepada Allah, di samping Allah menghendaki, tapi juga atas pilihannya. Faham tidak? Misalnya orang itu mau sholat, orang mau puasa, orang mau haji, di samping Allah telah menetapkan, Allah menghendaki, dia pun juga berikhtiar, ada usaha dan ada upaya. Difahami? Baik. Qala muti'un bihtiyarih wa iradatihi. Wadhalika la yunafi masyiatallah. Tetapi kehendak dia tadi, keinginan dia tadi. Saya mau makan, saya mau sholat, saya mau umrah, saya mau haji. Faham? Itu kan kehendak dia. Keinginan dia. Dan juga kemampuannya. Tidak bertentangan dengan kehendak Allah. La yunafi masyiatallah wa kudratahu, tidak bertolak belakang dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Kenapa? Qala faman ata'a wa salaka sabilar rusul al-kirami fajazauhul jannah, barang siapa yang taat kemudian menempuh jalan yang ditempuh oleh para rasul yang mulia, balasannya jannah. Wa man asar rusula wa kadzabahum, barang siapa yang durhaka kepada rasul, mendustakannya, wa khalafahum, dan barakallahu fikum, mereka menyelisihi, menentang, husiba ala dzalik, akan dihisab di atas penentangannya tadi. Wa juziya ala miqdari inhirafih, dan akan dihukum, dibalas oleh Allah sesuai dengan penyimpangannya. In kana kufran fannaru khalidan mukhaddada fiha. Kalau sampai penyimpangan yang orang lakukan tadi, durhaka kepada Rasul, menentang Rasul, tingkatannya sampai kepada perkara kekufuran, maka neraka kekal di dalamnya. Dia tempatnya di mana? Di neraka. Qala wa in kana min ashabil kaba'ir, tetapi kalau dia pelaku dosa-dosa besar, yadkhul tahta masyiatillah, di bawah naungan kehendak Allah, insya'a afa anhu, kalau Allah menghendaki orang tadi dimaafkan, wa insya'a adzabah, kalau Allah menghendaki orang tadi harus diproses, diadab terlebih dahulu. Asyahid yang menjadi titik tekan ialah innal iman bil qadar khairihi wa syarrih la yunafil qiyam wa nuhudha bis syara'i. Yang namanya mengimani takdir dengan rukun tadi, apa tadi? Ilmu Allah al-muhid bi kulli syai', kemudian apa? Kitabah, kemudian yang ketiga masyiatullah, kemudian yang keempat khalqun, Allah menciptakan segala sesuatu, tidak bertentangan dengan upaya, usaha, penunaian syariat Islam. Orang mau sholat, orang mau puasa, tidak bertentangan dengan takdir. Kenapa? Berdasarkan kepada hadis i'malu, berbuatlah. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Waqad sa'ala ba'dun nas fimal amal yaum. Sebagian orang bertanya kepada Nabi. Lalu, kalau semua sudah ditetapkan, orang yang masuk neraka siapa, yang masuk jannah siapa, yang kafir siapa, yang mukmin siapa, yang celaka siapa, yang untung siapa, kalau semua tadi sudah ditetapkan, lalu kita ini berbuat atas dasar apa? Afima jaffat bihil aqlam, apakah berdasarkan aturan, ketentuan yang telah Allah tetapkan pada Lauhul Mahfuz, wajarat bihil maqadir, dan yang sudah sesuai dengan ketetapan takdir, am al-amru musta'naf, atau dengan perkara yang belum Allah tetapkan. Al-amru musta'naf, yaitu sesuatu yang belum Allah takdirkan, sesuatu yang tidak Allah ketahui, sesuatu yang belum Allah tetapkan. Kata Nabi, bal fima fihi jaffatil aqlam wajarat bihil maqadir. Kita ini beramal sesuai dengan apa yang telah pena tadi kering, yaitu sudah mencatatnya. Dan takdir sudah ditetapkan. Qala fafimal amal. Kalau begitu, kalau memang orang sudah ditetapkan, sudah ditentukan, lalu berdasarkan apa dia beramal? Berarti kan tinggal nunggu saja. Ngikut apa ketentuan tadi. Qala imalu fakullun muyassar lima khudiqalah. Beramallah, masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang telah Allah ciptakan. Dikatakan para ulama barakallahu fikum bahwa hadis fakullun muyassar lima khuliqalahu, berbuatlah masing-masing akan dimudahkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, justru memotivasi untuk semangat berbuat. Ya. Karena orang tidak tahu. Karena orang tidak tahu. Biasanya orang itu kalau sudah dikasih bocoran, kabar, apa kan malah tambah malas ya. Kamu itu bekerja dengan saya. Ya. Kamu hanya tak bebani begini, tapi bulananmu sekian. Ya sudah, nyantai kan begitu ya. Paham? Tapi kalau dalam kondisi, ya, dalam kondisi seorang, kamu bekerja dengan kemampuanmu, dengan usahamu, nanti akan ada tambahan berapa? Ya sesuai dengan apa yang nanti akan itu, dia akan semangat. Itu kalau dalam urusan apa? Dunia, semangatnya sampai jungkir balik. Kepala jadi kaki jadi kepala, ya. Tapi dalam urusan akhirat kadang seorang apa? Menunda-nunda. Harusnya tidak. Harusnya apa? Tidak. Dengan sesuatu yang kita belum mengetahui, mestinya kita juga berangan-angan mendapatkan kebaikan. Surga itu tidak murah. Mahal harganya, ya. Sehingga kita perlu berusaha, kita perlu berupaya, dan masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin.